Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian ilmu nahu, yaitu tata bahasa Arab. Sebelum kita masuk, saya sebagai salah satu guru bagi antum semuanya tentang bahasa Arab, kami sangat merasa kehilangan salah satu guru kita, yaitu Ustaz Hamzah Abbas ya, rahimahullah ta'ala. Dan kami berharap semuanya, para pemirsa dan para pendengar dan semua saudara muslim, untuk senantiasa mendoakan beliau agar kini Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa beliau, dan mudah-mudahan ilmu yang beliau ajarkan kepada kita semuanya insyaAllah mengalir pahalanya insyaAllah ta'ala kepada beliau. Baik, kita masuk kepada kajian ini, yaitu kita lanjutkan di halaman 46 ya, yaitu terkait dengan apa? Anwa'ul khabar. Pertemuan lalu kita sudah membahas bahawa mubtada atau subjek itu ada dua macam. Pertama, mubtada lahu khabar, yaitu mubtada memiliki khabar, yaitu khabar itu asal makna adalah info, berita ya, yaitu pelengkap ya, memiliki pelengkap yang disebut dengan khabar. Yang kedua adalah mubtada lahu fa'il. Nah, ini yang juga sudah kita bahas, ini boleh katakan jarang dibahas ya untuk tingkat pemula, tapi ini saya kira ini sudah banyak yang ikuti pelajar bahasa Arab, boleh katakan sudah lanjutan ya. Nah, yaitu mubtada lahu fa'il sadda ma sadal khabar, yaitu mubtada memiliki fa'il. Nah, yang mana fa'il ini menempati tempat khabar. Artinya dengan fa'il ini maknanya sudah sempurna. Maknanya sudah sempurna, tidak butuh khabar lagi. Fa'il itulah sekaligus sebagai khabar. Tapi kedudukannya bukan khabar, tapi dikenal sebagai fa'il. Kenapa fa'il? Karena mubtada-nya dalam bentuk wasfun, kata sifat ya. Kata sifat itu isim fa'il, terkadang beramal seperti amal fi'ilnya. Nah, ini salah satu bentuk isim fa'il beramal seperti amal fi'ilnya. Tentu ada syaratnya. Apa syarat yang paling penting? Syaratnya adalah mubtada'nya wasfun, kata sifat. Yang kedua, dalam bentuk mufrad tunggal, bukan musanna, bukan jama'. Saya ulang kembali, bukan musanna, bukan jama'. Nah, kemudian contohnya apa? Araghibun anta, ini contoh Al-Quran jelas ya. Araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Apakah kamu tidak suka terhadap Tuhanku, wahai Ibrahim? Ini kata ayahnya Ibrahim, alis ayahnya Ibrahim. Araghibun. Nah, araghibun, raghib ini adalah isim fa'il daripada raghiba. Raghiba, an itu bermakna benci, tidak suka ya. Kalau raghiba fi itu arti lawannya, itu suka ya. Araghibun anta, perhatikan konteksnya, raghib ini isim fa'il. Jumlah apakah ini? Jumlah sempurna ini. Karena jumlah ada dua, imma jumlah ismiyah wa imma jumlah fi'liyah. Dan ini tidak mungkin jumlah fi'liyah karena tidak ada fi'il. Berarti jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah daripada mubtada khabar ya. Mana mubtada-nya? Nah, karena raghib ini bentuk isim fa'il, berarti itulah mubtada, sedangkan fa'ilnya adalah anta dalam bentuk dhamir munfasil. Nah, sebagai fa'il sekaligus menempati tempat khabar. Dengan anta ini sempurna. Araghibun anta an alihati Ibrahim. Nah, ini contoh mubtada lahu fa'il sadda ma sadda al-khabar. Ini yang sudah kita bahas pada pertemuan lalu. Kemudian syarat selanjutnya adalah harus ada istifham atau nafi sebelumnya. Yaitu istifham, a istifham atau huruf nafi ma, nah, sejenisnya. Nah, malam ini kita masuk kepada kembali kepada mubtada yang pertama ya, mubtada lahu khabar. Nah, kita bahas tentang khabar. Pelengkap daripada mubtada Nah, ini ada berapa macam di sini. Insyaallah kita akan pelajari satu persatu. Insyaallah ini mudah karena saya yakin ini sudah sering dipelajari ya. Paling tidak untuk mengingat kembali bagi yang sudah pernah belajar, akan tapi bagi yang pemula atau yang masih baru, nah bisa diperhatikan dan diikuti dengan secara seksama. Insyaallah ini mudah sekali ya. Saya katakan mudah, tidak sulitnya. Insyaallah taala. Baik, kita masuk kepada ini untuk dibaca kembali ya. Untuk baca kembali nuktah ini, yaitu anwa'ul khabar wa syurutuhu. Macam-macam khabar itu pelengkap dan syarat-syaratnya. Fadhil Akh Luqman. Baik, jazakallahu khairan Ustaz, telah membuka pertemuan kita di kesempatan malam hari ini. Dan kami undang Anda sekali lagi, sahabat Loja di rumah, silakan Anda dapat berpartisipasi. Anda dapat memutar nomor telepon 021-823-6543 untuk membaca di halaman ke-46. Baik, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Fatimah di Bekasi. Assalamualaikum. Bismillah. Anwa'ul khabari wa syurutihi. Wa syuru? Wa syuruti. Kalau wa syuruti berarti atafnya khabar. Berarti apa? Anwa'ul khabari anwa'u syurutihi. Macam-macam khabar dan macam-macam syaratnya. Enggak? Iya. Jadi atafnya kepada anwa' ya, bukan atuf pada khabari. Jadi anwa'ul khabari wa syurutu ai wa syurutul khabari. Iya. Anwa'ul khabari wa syurutuhu. Iya. Al khabaru lahu salasatu anwa'in. Awalan al khabarul mufradu. Wal muradu bihi laisa jumlatan wa laisa syibha jumlatin. Fayadkhulu fihi musannan wa jam'un. Naam. Wa syartuhu an yutabiqal khabarul mubtada'a fi amrayni. Al-alif fil ifradi tasniyati wal jam'i ma. Apa itu tadi? Ini sudah dibaca ya kemarin ya. Iya. Ma ada. Anak lewat. Ma ada ini termasuk apa? Adawatul istithna. Illa, ya kan? Iya. Illa ada khala hasya. Cuma kalau masuk ma, berarti adanya fiil ya. Karena ma itu ma masdariya, berarti jelas dia fiil. Kalau fiil berarti setelahnya apa? Mansub, maf'ul bi. Ma ada jam'a. Ma ada jam'a wairi aqilin. Naam. Fayati khabaruhu mufradan mu'annasan ghaliban. Iya. Al-ba' wa fi tadhkiri wa ta'nisi. Nahu al-talibu mujtahidun. Al-talibani mujtahidani. Al-tullabu mujtahiduna. Nahu al-talibatu mujtahidatun. Al-talibatani mujtahidatani. Al-talibatu mujtahidatun. Nahu al-kitabu mufidun. Al-kitabani mufidani. Al-kutubu mufidatun. Kaqul ta'ala a'udhu min syaitan rajim. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumuna. Wa qawlihi ta'ala wallahu dhul fadlil 'azim. Wa antum mu'limun. Wa qawlihi ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaib bima hafidha Allah. Ahsan, barakallahu fik. Nعم. Jazakumullahu khairan. Wa iyyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakillahu khairan untuk Ummu Fatimah ya, betul. Terima kasih. Ya. Baik, untuk berikutnya kami persilahkan penelpon kedua di 021-823-6543. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini tampaknya dari Medan. Oh iya, Abu Ridha ya, bukan? Oh iya. Baik. Tafadhol. Ya. Anwa'ul khabari wa syurutuhu. Al-khabaru lahu salasatu mawa'in. Al-khabaru al-mufradu. Al-muradu bihi laisa jumlatan wa la syibha jumlatin. Wa yadkhulu fihi mutannan wa jam'un. Wa syartuhu. Naam. Ayyuhu ada jama' ghairi aqilin. Naam. Wa ya'ti khabaruhu mufradan wa annatan ghaliban. Iya. Al-ba'u wa fi tadhkiri wa ta'nisi. Nahwu at-talibu mujtahidun. At-talibani mujtahidani. At-tullabu mujtahiduna. Nahwu at-talibatu mujtahidatun. At-talibatani mujtahidatani. At-talibatu mujtahidatun. Nahwu al-kitabu mufidun. Al-kitabani mufidani. Al-kutubu mufidatun. Taqawlihi ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Wa qawlihi ta'ala, lul fadlil azim. Wa antum mu'ridun. Wa qawlihi ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa'. Fattalihatu qanitatun hafizatun lilghaibi bima hafizallah. Ahsant, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan untuk Abu Ridho di Medan. Baik, masih kita berikan kesempatan, Ustaz. Iya. Silakan, masih di 021-823-6543. Kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Mujibur Rahman di Kota Mataram. Masyaallah. Mujibur Rahman. Baik, naam, tafadhal ya akhil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'ul khabari wa syurutuhu. Al-khabaru lahu salah satu anwa'in. Awalan, al-khabaru al-mufradu. Wal-muradu bihi laisa jumlatun wala syibhu jumlatin. Fayadkhulu fihi mustanna wa jam'un. Wa syurutuhu an yutabiqa al-khabaru al-mubtada'a fi amrayni. Alif fil isradi wa tasniyati wal jam'i ma ada jam'un ghairu akilin. Fayati khabaruhu mufradan mu'annasan ghaliban. Ba wa fi tazkiri wa ta'nisi. Nahwu at-talibu mujtahidun. At-talibani mujtahidani. At-tullabu mujtahiduna. Nahwu at-talibatu mujtahidatun. At-talibatani mujtahidatani. At-talibatu mujtahidatun. Nahwu al-kitabu mufidun. Al-kitabani mufidani. Al-kutubu mufidatun. Kaqawlihi ta'ala, wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Wa qawlihi ta'ala, wallahu dzul fadlil azim. Wa antum mu'ridun. Wa qawlihi ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa'. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jayyid, masyaallah. Dari Mataram ya, Ustaz. Iya. Yeah. Baik, karena kemarin sudah baca ya. Nah. Kita langsung aja penjelasannya. Okay. Anwa'ul khabari wa syurutuhu. Macam-macam khabar, yaitu macam-macam pelengkap untuk subjek ya, untuk mubtada, dan syarat-syaratnya. Jadi pelengkap untuk mubtada itu ada syaratnya. Ini harus diperhatikan kalau kita bikin kalimat sempurna ya. Al-khabaru lahu salasatu anwa. Khabar ini, itu khabar mubtada, memiliki tiga macam ya. Al-awwal, yang pertama adalah al-khabarul mufrad. Itu khabar mufrad. Ini secara rinci ya, ada tiga macam. Nanti bisa jadi nanti akan kita ketemu di suatu kitab ada cuma dua macam. apakah berbeda? Tidak. Ya. Ini dirinci jadi tiga macam. Kalau di apa? Diglobalkan secara global itu dua macam. Ya. Nanti insyaallah setelah selesai menjelaskan apa tentang khabar ini tiga macam, nanti akan saya jelaskan di mana letaknya, kok ada dua macam dalam satu kitab ya. Ya, sebetulnya tidak ada pertentangan ya. Pertama, al-khabar mufrad. Khabar itu pelengkap untuk mubtada itu dalam bentuk mufrad. Apa maksud mufrad? Mufrad di sini bukan lawan daripada musanna dan jamak ya. Hati-hati ini. Nah, bukan arti isim mufrad. Lawan mufrad ini adalah bentuk kata, bukan kalimat sempurna. Nah, wal muradu bihi, dan dimaksud dengan ha kembali mana ha ini? Al-khabar ya, wal murabi ay wal muradu bil khabar mufradnya. Laisa jumlatan. Laisa jumlatan. Mana isim laisa? Hah? Satu takdir huwa kan? Huwa kembali mana? Khabar mufrad. Laisa jumlatan. Khabar mufrad itu bukan jumlah. Bahasa kita apa? Bukan kalimat sempurna. Wala syibha jumlatin. Bukan juga mirip dengan kalimat sempurna. Syibul jumlah yang sudah sering kita sampaikan apa? Jar majrur dan dzaraf. Itu syibul jumlah. Jar majrur dan dzaraf. Fayadkhul, oleh sebab itu, oleh karena itu fayadkhulu, maka masuk fihi. Hak malik mana ni? Khabar mufrad. Fayadkhulu fihi ay fayadkhulu fihi fil khabar mufrad apa? Musannan wa jam'un. Masuk musanna dan jamak. Jadi khabar mufrad itu bukan lawan pada musanna jamak, maka ditegaskan di sini masuk musanna dan jamak. Musanna jamak itu termasuk khabar mufrad. Itu wasyartuh, nanti akan contoh ya, wasyartuh dan syaratnya, ini syarat khabar mufrad. An yutabiqal khabarul mubtada'a fi amrayn. Khabarnya harus sinkron, menyesuaikan mubtada dalam dua hal, dua perkara. Apa itu? Alif fil ifrad, dari sisi apa? Mufrad. Artinya kalau mubtada'nya mufrad, khabarnya mufrad. Kemudian tasniyah dan musanna. Kalau mubtada'nya musanna, khabarnya musanna, kena khabar mufrad. Wal jam'i, jamak. Kalau mubtada'nya jamak, maka khabarnya harus jamak. Nah, itu harus sinkron. Ma'ada jam'a ghairi aqilin, kecuali ma'ada itu abiman illa, kecuali jamak yang tidak berakal. Itu jamak apa? Kata benda kan? Kitab, kutub, ya kan, ma'ad, ma'ahid, masjid, masajid, haqibah, haqaib, dan seterusnya. Itu jamak enggak berakal. Nah, fayati khabaruhu, khabaruhu hakmal kemana ini? Jamak ghir akil. Maka datang khabarnya, khabar jamak ghir akil, untuk jamak ghir akil apa? Mufradan, mu'annasan. Dalam bentuk mufrad, mu'annas, ghaliban umumnya. Itu yang sering dipakai. Bukan tidak boleh dipakai sama-sama jamak, boleh. Cuma umumnya dipakai apa? Ghaliban apa? Mu'annas mufrad. Cukup dalam bentuk tunggal tapi bentuk mu'annas. Kita lihat ya. Nanti contoh. Ba syartu tsani. Kan dua amrain kan? Dua perkara. Wa fit tadzkir wa ta'nis. Jadi harus khabar hirur harus mensesuaikan mubtada. Sinkron dengan mubtada. Dalam hal apa? Tadzkir wa ta'nis. Mudzakkar mu'annas. Artinya kalau mubtada-nya mudzakkar, maka khabarnya mudzakkar. Kalau mubtadanya mu'annas, maka khabarnya mu'annas. Itulah aturan untuk membuat apa? Kalimat sempurna. Nah, kalau syarat ini kita kuasai, insya Allah, maka ketika kita bikin kalimat sempurna, tidak akan salah. Contoh, at-talibu mujtahidun. Coba perhatikan itu. At-talibu mujtahidun. Bentuk apa itu? Ya? Apa? At-talibu mujtahidun. Ini mubtada. Afwan, ini khabar, ini mubtada. Ya, mim mubtada. Kha khabar. Pelengkap ya. Sesuai itu atau pelajar itu kenapa? Mujtahidun. Bersungguh-sungguh. Coba lihat syaratnya. At-talib mufrad. Sah? Mujtahidun mufrad, ini syarat pertama. Al-amr awal. Yang kedua, at-talibu mudzakkar, mujtahidun mudzakkar. Itulah dia. Kalau marfu jelas, mubtada hukumnya marfu, khabar marfu itu enggak perlu dibahas lagi. Karena hukum mubtada itu marfu, hukum khabar juga marfu, enggak perlu harus sama-sama marfu, enggak perlu. Iya. Harus sama-sama marfu, enggak perlu. Karena masing-masing hukumnya sama, yaitu apa? Marfu. Nah, itu dua hal itu yang paling penting. Tapi ma'rifah nakirah perlu sama? Enggak. Maka enggak ada sini kan? Tidak ada syaratnya sama-sama ma'rifah atau sama-sama nakirah, tidak. Khabar kalau mubtada tentu mubtada apa? Syarat pertamanya ma'rifah umumnya kan? Nanti bisa nakirah juga. Khabarnya umumnya nakirah. Nah, umumnya apa? Nakirah, pelengkap. Bolehkah mubtada ma'rifah, khabar ma'rifah? Bisa jadi, boleh. Iya, asalkan tidak menimbulkan apa? Kesamaran. Nah, contoh. Nih, kita bikin sama-sama ma'rifah. Salah satu bentuk ma'rifah apa? Alif lam, sah? At-talibu al-mujtahidu. Apa yang terjadi di sini? Ini samar ini. Belum tentu ini pelengkap. Kenapa? Bisa jadi ini na'at. Kenapa na'at? Ini kata sifat, sah? Kata sifat ini. Makanya kalau bikin kalimat sempurna, maka buang alif lamnya supaya jelas itu khabar pelengkap seperti ini. Kalau pakai alif lam, nanti ini bisa jadi ini belum sempurna ini. Apa arti at-talibul mujtahidu? Siswa yang bersungguh-sungguh itu apa? Kalau ini apa? Siswa itu bersungguh-sungguh. Siswa itu rajin. Kalau ini apa? Siswa yang rajin itu. Memang kenapa? Berarti ini belum sempurna ini. Makanya seperti ini dibuang alif lamnya. Jangan pakai alif lam. Akan menimbulkan apa? Kesamaran. Apakah ini pelengkap atau bukan? Bisa jadi yang berbicara itu belum selesai, ya kan? Nah, kecuali kalau dia bukan kata sifat. Contoh, dzalikal kitabu. Dzalikal kitabu. Al-Qur'an kan? Sehingga sebagian ulama mengatakan ini khabar. Sebagian ulama dalam tafsir itu ada dzalikal kitabu la raiba fi. Ada mengatakan ini khabar. Ini mubtada. Nah, bisakah? Bisa saja. Karena ini tidak mungkin kata sifat, ini kata benda, ya kan? Nah, tapi pendapat yang rajih adalah ini mubtada, ini badal. La raiba fi itu khabarnya. Tapi ini bisa saja khabar. Kenapa? Karena ini bukan kata sifat. Nah, kalau kata sifat itu, nah, bisa saja kalimat itu belum sempurna. Nah. Baik, maka perhatikan. Nah, kita kembali pada sini. Na'ud ila hunak. Misal, at-talibu mujtahidun. Kalau kita bikin musana, dua orang, ini khabar. Dua, bagaimana ini? At-talibani, ya kan? Pakai alif. Nah, kembali kepada isim musanna, tanda rafaknya alif. Pakai alif, jangan pakai ya. Kalau ya itu digunakan untuk objek, yaitu mansub ya, objek diantaranya, taliban. Nah, kalau mubtada'nya musanna, bagaimana khabarnya? Harus musanna, mujtahidani. Nah, terus, kalau bikin jama' at-tullabu. Berarti ini apa? Jama' apa nih? Taksir ya. Terus ini bagaimana? Al-muj, apakah perlu mujtahidun? Jamak-jamak. Kok beda usan? Ini yang taksir ini, jamak mudzakkar, enggak masalah. Yang penting sama-sama laki-laki mudzakkar kan? Tolabnya mudzakkar atau muannas? Lanam, ya sah? Nah, ini mudzakkar. Jamak taksir menunjukkan laki-laki atau mudzakkar. Ini jamak mudzakkar salim, jelas jamak mudzakkar salim. Jadi tidak mesti harus sama-sama jamak taksir. Harus sama-sama jamak mudzakkar, enggak perlu, enggak mesti. Yang penting jamak itu menunjukkan laki-laki, ini jelas ini jamak mudzakkar salim, jelas laki-laki. Enggak mungkin dia jamak yang bukan laki-laki kan? Jamak mudzakkar salim. Nah, ini jamak. Nah, itulah cara membuat kalimat semu. Ini kalimat sederhana ini. Nanti kita lihat Al-Qur'an ya, contoh. Terus kalau dia muannas. Tadi kan sama-sama mudzakkar, sekarang sama-sama muannas. Kita ganti ini. At-talibatu. talibatu. Berapa orang? Satu. Apa maknanya? Siswi atau mahasiswi. Talib, kata-kata talib itu bisa siswa, bisa mahasiswa. Ya. At-talibatu apa? Mujtahidat. Nah. Mujtahidatun, mujtahidah ya. Nah, tamat-tamat botoh. Nah, ini karena ini apa? Mu'annas, dia ngikut sama-sama mu'annas. Terus kalau dia mudzakkar, kalau dia musanna, afwan. Hah? Kalau dia musanna, bagaimana? Harus sama. At-talibatani. Nah, talibatani, dua orang mahasiswi atau dua orang siswi, mujtahidatani. Itu yang banyak sekali dalam apa? Durusul lughah kan? Iya. Yeah. Ini diajar kesederhana dulu. Jangan langsung lompat yang susah-susah. Kuasa ini dulu. Ini dasar sekali. Dasar sekali. Baik, kalau dia banyak mahasiswinya. Atau para siswinya banyak. Jamakkan dia. Pakai jamak taksir. Jamak Allah, Mu'anas Salim ya. Yaitu apa? Tambah alif, tambah nun. Talibat ini. Ini. Atta, tambah alif, tambah ta, afwan. Tambah alif, tambah ta. At-talibatu. Harus juga jamakkan. Kenapa harus dijamakkan? Karena ini berakal. Sama-sama berakal. Sah? Mustahidat. Nah, kalau dia yang bukan ghairu aqil, apa contoh ghairu aqil? Al-qitar atau qitar? Kereta. Kereta, spur. Baik. Apa jamaknya? Baik, berarti harus kuasai bahasa Arab dulu. Jadi grammar nahu harus sejalan dengan bahasa. Enggak cukup menguasai apa grammar hafal alfiah tapi enggak punya bahasa, enggak bisa ngomong. Enggak bisa ngomong. Kalau dia baca kitab bisa jadi kan? Pintar baca kitab bisa jadi baca kitab. Tapi enggak bisa ngomong. Iya. Karena bicara bahasa Arab apa? Bicara itu butuh pemeliharaan kata dan butuh latihan. Enggak cukup Bapak mempelajari grammar. Sama seperti orang berenang, dia pelajari gaya-gaya berenang. Tapi suruh berenang enggak bisa, karena enggak pernah terjun. Kalau orang berbahasa Arab itu harus terjun, berbahasa langsung, ngomong. Baik. Apa jamaknya? Al-qitarat. Itu jamaknya. Qitar, qitarat. Kenapa? Jadidah. Perlu enggak jadidat? Al-qitaratu jadidat. Seperti ini. At-talibatu mujtahidat. Sama-sama jamak mu'annas. Al-qitaratu jadidat. Enggak perlu. Cukup bentuk mu'annas, mufrad mu'annas. Kenapa ini ghairu aqil? Tidak berakal. Ini yang sering dipakai. Banyak dipakai. Kita lihat. Sekira contoh itu sudah banyak itu. Diwakil itu. Sudah itu. Tuh. Iya. Ya kan? Al-kutub mufidah kan? Enggak perlu al-kutubu mufidat. Cukup mufidatun. Qaulihi ta'ala wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Nah, Allah mengeluarkan apa yang kalian simpan. Ya, ini surah apa nih? Al-Baqarah ya. Ini terkait orang munafik ini. Ya, Allah mengeluarkan apa yang kalian simpan. Allah Maha tahu apa yang disimpan di hati. Nah, ini termasuk isim fa'il beramal-amal sebagai amal fi'ilnya. Ini apa? Isim fa'il ya'mal ka'amala fi'li. Karena ada maf'ul di situ. Perhatikan. Wallahu, Allahu, Rabzul Jalalah. Itu mubtada. Ini jumlah ismiyah. Mana khabarnya? Mukhrijun. Apa bentuknya? Sama-sama mufrad. Ya kan? Lafaz Allah itu mufrad. Ya. Kemudian mukhrijun juga mufrad. Ya kan? Allah lafaznya mudhakkar. Mukhrijunnya mudhakkar. Tuh, ada langit lain, itu sudah cukup. Cukup dua hal. Sama-sama mufrad, kalau mubtada'nya mufrad, khabarnya mufrad. Kalau mubtada'nya mudzakkar, khabar mudzakkar. Wallahu mukhrijun. Ma kuntum, ma itu isim mausul sebagai maf'ul bih daripada kata mukhrij. Nah, ini namanya isim fa'il, ya'mal ka'amal fi'li. Baik. Contoh lagi. Wallahu dzul fadlil azim. Perhatikan wallahu dzul fadlil azim. Perhatikan mana mubtada'nya? Allah. Mana khabarnya? Dzu. Nih, dzu ini termasuk apa ini? Min al-asmil khamsah ya. Nah, abu, aku, hamu, fu dan zu. Apa ti zu ni? Sahib, pemilik. Jadi Allah memiliki karunia yang al-azimi. Azimin na'at dari kata fadli, bukan na'at daripada kata zu. Kalau kata na'at daripada zu itu al-azimu, ini al-azimi, ya. Perhatikan saya tanya, zul fadli ini ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah, karena mudhaf pada al-fadli itu ma'rifah, maka jadi ma'rifah kan? Maka saya bilang tadi, khabar itu bisa saja sama-sama ma'rifah dengan mubtada ya. Nah, karena ini tidak akan apa bikin apa bikin kesamaran. Ya. Allah ya Allah pemilik karunia. Nah, sahib Allah pemilik karunia yang besar, yang agung. Nah, zu itu apa? Khabar mubtada marfu ala tarfi' apa? Al-wahu li'anahu minal asma'il khamsa wa huwa mudaf al-fadli mudafun ilayhi majrur wa alamatu jari kasratun zahirat fi akhir al-azimi na'tun lil-fadli majrur wa alamatu jari kasratun zahiratun fi akhir. Nah, ini contoh khabar apa ni? Khabar apa? Mufrad. Kok jumlah? Zul-fadli itu jumlah tu bukan? Bukan. Kalau jumlah itu kan memang sempurna. Itu khabar zul-fadli. Semua itu khabar apa? Khabar mufrad semua itu. Arti mufrad bukan lawan pada musanna jamak, tidak. Ya. Zul fadli itu kan bentuk kata ya. Hah? Zul fadli ini kata ini, bukan kalimat sempurna. Zul fadli pemilik karunia. Belum sempurna itu pemilik karunia. Iya. Nah, ini bentuk khabar mufrad. Nah, khabar mufrad kan macam-macam bentuk. Ada yang apa? Bentuk kata, ada isim mufrad, ada yang musanna. Tadi kan ada kan? At-taliban, mujtahidan, musanna apa? Khabar bentuk isimnya isim musanna. Ada yang bentuk isim jamak. Ah, di sini apa? Isim mufrad nih. Dzu nih. Min asma'il khamsah kan? Dzul fadli. Itu mufrad. Musannanya apa? Apa jamak musanna? Dzu. Dha ahsan barakallahu dhawani dhawaini dhawani bimana sahibani jamaknya apa? Ayo dhaw ya mulhaq bi jam'il mudzakkar salim dhaw itu jamaknya menggunakan jamak mudzakkar salim namanya mulhaq bimana ashab dhawul fadli dalam Quran ada dhawul arham ya kan. Itu kalau dia majuratun zawi itu ini apa? Zawu nih. Ya, zawu. Zu mufradnya. Musannanya zawa. Nah, zawa ini alif zawani. Zau zawani kan mesti diidhafakan. Nih, jamaknya zawu. Nah, ini pakai marfu, pakai waw. Kalau apa? Ini ketika marfu kan jamak mudzakkar salim marfu'nya apa? Waw kan? Betul. Lupa antum. Baik, kita bikin dzau apa? Dzaul dzaul qurba. Ati qurba. Kerabat ya. Kalau dia dzaul qurba. Ini ketika masuk, ketika jar, kan jamak mudzakkar salim itu masuk dengan apa? Iya ya, kan? Masuk dengan ya. Ini bukan asmaul khamsah. Kalau asmaul khamsah itu zu tidak boleh jamak, tidak boleh musanna. Nah, zu itu makanya min asmaul khamsah itu apa syaratnya? Mesti bentuk tunggal, tidak boleh bentuk musanna dan jamak, termasuk zu. Nah, ini i'rabnya i'rab jamak mudzakkar salim dzawul qurba marfu dengan waw wa mansub dengan ya wa majrur dengan ya. Dzawil arham Quran kan? Dzawil arham. Ya, yeah. Dzawil arham. Apa itu arham? Memiliki kerabat ya. Iya, yeah, kerabat bukan jalur bapak tapi jalur ibu. Rahim. Dzawil arham. Nah, ini pakai ya. Nah, ini apa? Kalau ya itu ketika mansub dan ketika jar pakai ya. Kalau marfu pakai waw. Dzawul arham, dzawul qurba, dzawil qurba. Kalau musana zawani itu dua orang ya. Nah ini zu, nah ini khabar mufrad dan isimnya juga isim mufrad. Nah. Terus apa lagi contoh? Wa antum mu'ridun. Wa antum mu'ridun. Sedang kalian apa? Mu'ridun. Pembangkang. Iya. Orang yang berpaling. Wa antum mu'ridun. Perhatikan ini. A'rada yu'ridu. I'radan mu'ridun. Isim fa'il. Jamaknya mu'ridun. Pakai jamak mudzakkar salim. Nah, kenapa dijamakkan mu'ridun? Karena mubtada'nya antum. Jamak. Nah, itu dhamir. Imunikan apa? Jamak. Antum mu'ridun. Antum itu mudzakkar tu muannas. Antum mudzakkar muannas. Laki-laki itu perempuan antum. Laki-laki kan? Makanya mu'ridun pakai jamak mudzakkar salim, ya kan? Wa qawli ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Perhatikan ar-rijalu jamak daripada ar-rajul itu jamak taksir. Jelas lafaznya mudzakkar juga maknanya laki-laki kan? Qawwamun. Nah, sama-sama jamak. Sama-sama jamak. Ini jamak taksir menunjukkan laki-laki. Qawwamun jamak mudzakkar salim. Jelas laki-laki. Namanya mudzakkar salim. Marfu. Sama-sama marfu. Cuma tanda rafaknya berbeda. Tidak masalah tanda rafak berbeda. Yang penting sama-sama jamak. Ya. Nah, ar-rijalu jamak taksir. Tanda rafaknya dhamma. Qawwamun jamak mudzakkar salim. Tanda rafaknya apa? Waw. Ya. Kemudian fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Subhanallah. Fasalihat itu mubtada ya. Wanita-wanita yang saleh. Bagaimana wanita saleh? Qanitat kata Allah. Al wanita-wanita yang taat Allah Subhanahu wa taala. Hafizat apa lagi? Yang menjaga. Menjaga apa? Menjaga dirinya lil ghaib. Ghaib apa? Ketika suaminya tidak ada, itu maksudnya. Dia jaga dirinya, jaga anaknya, jaga harta suaminya, ya. Nah, tidak selingkuh, tidak menyeleweng, ya. Ada berapa khabar itu? Dua. Dua. Pintar juga antum, ya. Namanya apa? Istilahnya. Malu-malu antum jemur. Ta'addudil khabar, ya. Jadi khabar itu bisa lebih dari satu. Namanya ta'adul khabar. Itu lihatlah di kitab Nahu. Pasti akan pakai istilah ta'adud itu. Jadi ta'adud itu bukan barang baru gitu. Jadi ta'adud itu bukan hanya istilah untuk orang ya. Nahu juga ada itu. Nah, Masya Allah, mubtada punya lebih daripada satu khabarnya itu. Fasalihatu qanitatun hafizatun ya. Wanita-wanita yang salih. Salih itu bagaimana? Qanitat. Ada wanita yang taat. Apa lagi? Hafizat. Wanita-wanita yang menjaga dirinya. Nah, itulah wanita yang saleh. Ya, baik, Masya Allah. Kita tidak mengkaji tafsir, sebetulnya kaji enak ini. Ya, nanti silakan kepada ustaz-ustaz yang perlu didalami ya kajian ini. Ya, karena perlu ini sebagai peringatan bagi wanita-wanita yang suka jalang ya. Lil ghaibi, kena banyak penyelewengan ya, selingkuhan dan sebagainya. Wal iyadzu billah, hancur rumah tangganya. Bima hafizallah, Masya Allah. Nah, wanita-wanita yang salihah adalah wanita yang taat wallah, dia salat, puasa, ya seterusnya. Itu cirinya. Hafizat, wanita yang menjaga dirinya, menjaga keluarganya, menjaga harta suami. Bima hafizallah. Nah, Allah ungkapkan disebabkan Allah menjaga dia. Masya Allah. Jadi ada semacam apa? Syukur Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah menjaga harkat wanita ketika Islam datang kan? Coba kalau Islam enggak datang. Wanita itu jadi budak itu, iya, jadi pemuas nafsu bagi apa orang-orang yang pemuas nafsunya. Allah jaga wanita, Allah perintahkan untuk apa berjilbab. Nah itu qanitat itu, wanita-wanita Allah. Nah, baik. Nah ini perhatikan ini, kenapa qanitat dijamakkan jamak salim? Kenapa? Kenapa enggak mufrad? Karena salihat itu berakal kan? Aqilat, wanita-wanita yang salihah, bukan wah, bukan hewan. Wanita-wanita salih, berarti apa? Berakal. Maka khabarnya juga ikut jamak. Qanitatun hafizatun lil ghaibi ma hafizallah. Baik, itu sebagai sedikit contoh. Ya, dalam kitab ini, tinggal aja buka nanti Al-Quran itu. Ya, Masya Allah, bertebaran khabar dalam bentuk mufrad. Lagi saya katakan, mufrad di sini adalah bukan lawan daripada musanna dan jamak, tapi mufrad adalah lawan daripada apa? Kalimat sempurna. Ya. berarti dalam bentuk kata ya. Bentuk kata itu bisa saja bentuk isimnya isim mufrad, bisa saja bentuk isimnya musanna, bisa saja bentuk isimnya apa? Jamak, ya, jamak bentuk isimnya. Bisa saja dalam bentuk apa? Idhafah, kata gabung ya. Idhafah, kata gabung seperti Dzul Fadli itu. Baik, kita lanjutkan yang kedua. Al khabarul jumlatu, khabar yang kedua. Silakan dibaca. Nah, ini khabar selanjutnya perlu apa? Sedikit apa? Tarkis ya. Ya, yaitu apa? Konsen. Konsen ya. Kadang-kadang lupa bahasa di sana. Perlu konsentrasi, kemudian perlu apa? Keseriusan ini. Ya, ini makin ramai ini khabarnya nih. Baik, silakan. Baik. Ya, sesuai dengan khabar. Khabar itu apa? Berita, info kan? Info kan makin ramai. Banyak khabar, berita-berita yang ramai ini. Baik, silakan. Harus konsentrasi ya, Ustaz. Oh iya. Baik, jazakallahu khairan, Ustaz. Sudah iya. Menjelaskan mengenai yang pertama. Kita masuk ke bagian yang kedua. Silakan. Anda bisa berpartisipasi kembali di 021-823-6543. Silakan membaca halaman ke-47. Kami persilakan. Baik. Terputus. Baik, kita persilakan Anda untuk mencoba kembali dan Anda harap menunggu sesaat sampai tersambungnya suara Anda dengan studio kami. Baik, kita coba angkat kembali. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Maaf Ustaz. Ya. Naam, tafadhal ya. As-Sani Ustaz ya. Iya, betul. As-Sani. Bismillahirrahmanirrahim. Atsani al-khabarul jumlatu. Wa huwa nau'ani. Al-alifu al-khabarul jumlatul fi'liyatu. Nahu at-talibu yadrusu fil jami'atil islamiyati. Nahu al-abu yadrusu waladuhu fi ma'hadil ulumil islamiyati wal arabiyyati taqulihi ta'ala wal a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilain wa qulihi ta'ala walladzina kadzabu biayatina yamassuhumul 'adzabu bima kanu yafsukun al ba'u al khabaru jumlatul ismiyatu. Nahu at-talibu kutubuhu kathiratun. Ahmadu awladuhu kathiruna. Nahu at-talibatu haqaibuhunna jamilatun. Al-ummahatu banatuhunna yal'abna fil mal'abi. Taqulihi ta'ala a'udhu billahi minash shaytanir rajim walibasu taqwa dhalika khair. Iya. Ustaz? Nah, lanjutkan. Nah. Wa syartul khabaril jumlatil ismiyati awil fi'liyati ayyakuna fil khabari rabitun yurbitu bihi al-mubtada'a. War-rabitu huwa al-alif dhamirun ya'udu 'ala al-mubtada'i imma ayyakuna dhahiran am mustatiran. Nah, at-tulabu yadrusuna farrabitu huna wawul jama'ati taqulihi ta'ala a'udhu billahi minasyaitanir rajim ula'ika yarjuna rahmatullah. Nahu at-tulabu yadrusu farrabitu huna bumirun mustatirun takdiruhu huwa ya'udhu ala talibi taqulihi ta'ala Allahu yastahzi'u bihim taqdiruhu huwa ya'udu ala lafdil jalalati. Walahu at-talibatu haqaibuhunna jamilatun warrabituhuna domirun hunna domiruhunna ya'udu ala talibati. Ahsan, barakallah fiqh. Sampai situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kiraah mumtazah ini. Ya. Baik, masih kami persilakan. Oh ya, silakan ya. Silakan untuk menyusul kembali di 021-823-6543. Kami persilakan. Iya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan siapa di mana, Bapak? Dari Samsul. Dari Samsul. Baik, masya Allah. Ah, Samsul. Kaif haluka? Alhamdulillah khair. Masya Allah. Tafadhal. Dari Samsul. Alhamdulillah khair. Wa anta kaif haluka? Barakallahu fiik. Baik, Samsul, mohon dikecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya. Naam. Baik, silakan. Al-thani. الخبر الجملة وهو نوعان الألف الخبر الجملة الفعلية نحو الطالب يدرس في الجامعة الإسلامية نحو الأب يدرس ولده في معهد العلوم الإسلامية والعربية نعم بعده نعم كقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وقول تعالى والذين كذبوا بآياتنا يمسهم عذاب بما كانوا يفسقون الباء الخبر الجملة الاسمية نحو الطالب كتبه كثيرة أو أحمد أولاده كثيرون نحو الطالبات حقائبهن جميلة أو الأمهات بناتهن يلعبن في الملعب كقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير والشرط الخبر الجملة الاسمية أو الفعلية وشرط الخبر والشرط الخبر الجملة الاسمية أو الفعلية أن يكون في الخبر رابط يربط به المبتدأ والرابط هو الألف ضمير يعود على المبتدأ إما أن يكون ظاهرا أم مستترا نحو الطلاب يدرسون فالرابط هنا واو الجماعة كقوله تعالى أولئك يرجون رحمة الله نحو الطالب يدرس فالرابط هنا ضمير مستتر تقديره هو يعود على الطالب كقوله تعالى الله يستهزئ بهم تقديره هو يعود على لفظ الجلالة نعم استمر ونحو ونحو الطالبات حقائبه الطالبات حقائبهن جميلة والرابط هنا ضميرهن يعود على الطالبات أحسنت بارك الله فيك بارك الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته cukup bagus ya lancar bacanya نعم yeah. Samsul tadi ya Samsul ya sudah lama dulu belajar dengan saya sama ya sudah lama sekali ya tapi ternyata beliau masih ngikutin pelajaran ini bagus sekali ya. Baik kami masih berikan kesempatan satu lagi untuk ya, sahabat kerja di rumah kami persilakan baik silakan masih di 021-823-6543 Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Oji di Cipayung, Jakarta Timur. Baik, silakan. Afwan Ustaz ya, karena Akma tidak baca, saya mau tanya. Yaitu di surat Al-Haqqah, kumukra'u kitabiyah. Nah, itu kan kumukra'u kitabah kan umumnya, namun di sini ada kitabiyah. Ini ada tambahan yan dan ha. Ini menunjukkan apa ustadznya? Apa itu? Tanya. Ini kan biasanya kan humukra'u kitabah kan sebagai makhluk baik kan kitabah itu. Humukra'u kitabiyah, naam. Iya. Ini kok bisa kitabiyah? Ini menunjukkan apa? Ada tambahan yan dan ha itu. Oh iya iya iya. Baik. Syukran, jazakumullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, coba nanti kita lihat ya. Baik. Baik. Kita lanjutkan dulu ya. Baik, mungkin kita sementara kita lanjutkan dulu pembahasan kita ya, Ustaz. Iya. Silakan mungkin Ibu di studio kita lanjutkan, Ustaz. Iya, silakan. Supaya berpartisipasi, Ustaz. Iya, iya. Tanian al-khabarul jumlatu wa huwa naw'ani al-alifu al-khabarul jumlatul fi'liyatu nahu at-talibu yadrusu fil jami'atil islamiyati nahu al-abu yadrusu waladuhu fi ma'hadil ulumil islamiyatil islamiyati wal arabiyati kaqulihi ta'ala a'udhu billahi minasyaitonir rajim wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlaini kamilain wa qawlihi ta'ala walladhina kazzabu bi ayatina yamassuhumul azabu bima kanu yafsuqun alba'u al-khabarul jumlatul ismiyatu nahu at-talibu kutubuhu kathiratun ahmadu awladuhu kathiruna nahu at-talibatu haqa'ibuhunna jamilatun al-ummahatu banatuhunna yal'abna fil mal'abi kaqolihi ta'ala walibasut taqwa dhalika khair. Nah, syarat lanjut fadal wasyaratul khabaril jumlatil ismiyati awil fi'liyati an yakuna fil khabari rabitun yurabatu bihi al-mubtada'u warabitu huwa al-alifu domirun ya'udu alal mubtada'i imma an yakuna zahiron am mustatiron nahu at-tullabu yadrusuna farrabitu huna wawul jama'ati aqawlihi ta'ala ula'ika yarjuna rahmatallah nahu at-talibu yadrusu farrabitu huna domirun mustatirun takdiruhu huwa ya'udu alal talibu kaqulihi ta'ala Allahu yastahzi'u bihim taqdiruhu huwa ya'udu ala lafdil jalalati wa nahu at-talibatu at-talibatu haqa'ibuhunna jamilatun warrabituhunna damiruhunna ya'udu ala at-talibati. Ahsan, silakan. Bismillah. Asani al-khabarul jumlat al-khabarul jumlatu wa huwa naw'an الألف الخبر الجملة الفعلية نحو الطالب يدرس في الجامعة الإسلامية نحو الأب يدرس ولده في معهد العلوم الإسلامية العربية كقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وقوله تعالى والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون الباء الخبر الجملة الاسمية نحو الطالب كتبه كثيرة أحمد أولاده كثيرون نحو الطالبات حقائبهن جميلة الأمهات بناتهن يلعبن في الملعب كقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير وشرط الخبر الجملة الاسمية أو الفعلية أن يكون في الخبر رابط يربط به المبتدأ والرابطه والرابط والرابط هو الألف ضمير يعود على المبتدأ إما أن يكون ظاهرا أو مستترا نحو الطلاب يدرسون فرابط هنا واو الجماعة كقوله تعالى أولئك يرجون رحمة الله نحو الطالب يدرس فرابط هنا ضمير مستتر تقديره هو يعود على الطالب كقوله تعالى الله يستهزئ بهم تقديره هو يعود على لفظ الجلالة ونحو الطالبات حقائبهن جميلة ورابطهن ضمير هن يعود على طالبات. طيب أحسنت بارك الله فيك. طيب kita masuk kepada Bentuk khabar kedua adalah al-jumlatu. Khabar jumlah. Khabar jumlah ini adalah dua macam ya. Wahuwa nau'an. Pertama, khabarul jumlatul fi'liyah. Khabarnya, pelengkapnya dalam bentuk jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat sempurna diawali oleh kata kerja, itu fi'il. Yang kedua adalah al-jumlatu al-ismiyah. Ya, nanti insyaAllah kita akan pelajari itu selanjutnya. Ya. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan mubtada atau jumlah yang ada mubtadanya. Mubtadanya atau subjek ya. Nah, jadi nanti ada mubtada tapi khabarnya dalam bentuk jumlah ismiyah. Nah, seperti apa nanti? InsyaAllah kita akan pelajari. Masuk yang pertama, al-khabarul jumlatul fi'liyah. Khabar pelengkapnya daripada mubtada dalam bentuk jumlah fi'liyah. Contoh, at-talibu yadrusu fil jami'atil islamiyah. At-talibu yadrusu fil jami'atil islamiyah. Mana mubtadanya? At-talib. Mubtadanya apa? At-talib. At-talibu. Kenapa mahasiswa itu? Yadrusu. Ini khabarnya. Atau fil jamisnya itu adalah bentuk keterangannya. Bentuk keterangan. Jar majur fil jamitil islamiyah di UIM ya. Fil al-jami'ah. Fil jami'atil islamiyah itu UIM. Misal Islam. Madinah. Ya. Jami'atil islamiyah. Ya. Bil Madinah al-Munawwarah. Berarti apa? UIM ya. Nah ini khabarnya. Ini khabarnya, pelengkap itu. Tanpa ini sudah sempurna. At-talibu yadrus. Mahasiswa itu atau siswa itu sedang belajar ya. Itu sudah sempurna. Minimal itu. Minimal ada mubtada, ada khabar. Ini hanya bentuk keterang saja. Ya. Nah ini kalau kita perhatikan, samakah dengan yang pertama tadi? Tidak sama. Kenapa? Karena ini fi'il. Fi'il apa? Mudhari. Kalau dia fi'il, berarti itu kalimat sempurna. Kenapa kalimat sempurna? Ya, setiap fi'il kata kerja pasti ada fa'il, ya kan? Pasti ada fa'il. Mana fa'il di sini? Bukan ini. Enggak, fa'il itu terletak setelah fi'il. Itu kaedahnya. Kaedah bahasa Arab adalah fi'il dulu baru fa'il. Enggak ada fa'il baru fi'il. Enggak ada. Kalau ada, dari sisi makna, seperti ini kan, ini yang pelakunya kan? Siapa yang belajar? Kan ini kan? Ya. Dari sisi makna memang ini. Fa'ilnya kan itu. Tapi tidak bisa dikatakan fa'il menurut kaidah Arab. Ini subjek, ini mubtada. Kalau di mana fa'ilnya? Kalau gitu berarti fa'ilnya apa? Bentuk apa? Dhamir mustatir. Ya. Berbeda kalau kita katakan yadrusu at-talibu. Nah, mana fa'ilnya? Ini fa'il. Adakah huwa lagi? Enggak ada lagi. Karena ini fa'ilnya. Tidak ada dhamir huwa. Kalau di sini, ketika fa'ilnya tidak ada setelah yadrus, berarti ada dhamirnya. Itulah dhamir mustatir, takdirnya huwa. Kembali kepada at-talib. Nah, makanya apa? Khabar dalam bentuk jumlah, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah, mesti ada rabit. Nah, apa rabit maksudnya apa? Pengikat. Alladhi yarbut, mengikat antara khabar bentuk jumlah, kalimat sempurna, dengan subjek mubtada. Mesti ada. Enggak bisa kalau tidak ada. Kalau enggak ada, lepas kalimat itu. Enggak nyambung nanti. Kita ambil contoh lah. Ya. Contoh yang ini juga, tapi kita ubah. At-talibu adrusu. Apa artinya? Siswa itu saya sedang belajar. Kan gitu kan? Siswa itu saya sedang belajar. Karena ana sini kan? Ana. Kalimat ini dengan kalimat ini nyambung tidak? Enggak nyambung, lepas itu. Kenapa lepas? Karena tidak ada yang mengikat antara kata mubtada dengan pelengkap dalam bentuk jumlah kalimat sempurna itu jumlah fi'liyah. Di sini dhamirnya ana. Bisakah ana sebagai pengikat? Enggak bisa. Karena dhamir ini harus dhamir apa? Ghaib. Ini orang ketiga. Makanya dhamir ini dia. Yang benar adalah at-talibu yadrus. Enggak bisa at-talibu tadrus. Enggak bisa at-talibu nadrus. At-talibu yadrus. Itulah ada dhamir sekaligus dhamir itu sebagai fa'il. Mana fa'il yadrus? Dhamir musatir. Takdir huwa kembali kepada at-talib. Nah, kembali kepada at-talib. Ya begitulah kaidah bahasa Arab ya. Kalimat itu bermacam-macam bentuknya. Kalau terjemahkan letter lock ya. Mahasiswa itu sedang belajar dia. Kan gitu kan? Tentu terjemahan enggak perlu kata dia lagi terjemahkan. Kenapa? Karena dia itu maksudnya mahasiswa. Karena sudah disebutkan di awal, enggak perlu diterjemahkan lagi makna dia itu. Memang ada makna ngandung dia di sini. Nah. Jadi at-talibu yadrusu. Apa terjemahannya? Mahasiswa itu sedang belajar. Selesai. Enggak perlu sedang belajar dia. Nah. Walaupun ada kata dia di dalam kata dhamir ini. Kalau tidak ada dia laki-laki, yang ada cuma saya, enggak nyambung dia. Putus. Nah, makanya syaratnya apa? Harus ada apa? Rabit, pengikat. Nah, pengikat itu macam-macam, bukan hanya dhamir. Umumnya dhamir, ada yang lain. Insyaallah juga dibahas di sini. At-talibu yadrus. Nah, dhamirnya harus sinkron dengan mubtada. Dengan apa? Subjek ya. Nah, mubtada. Apa contoh situ lagi? At-tullabu jamak ya. At-tullabu sedang belajar, bagaimana buat kalimatnya? Yadrusun. Nah, harus begini buat kalimat sempurnanya. Yadrusun. Nah, ini khabarnya. Bentuk apa ini? Jumlah fi'liyah. Kenapa jumlah fi'liyah? Karena dia fi'il. Kalau fi'il pasti jumlah. Ya, sudah jelas itu. Karena setiap fi'il mesti ada fa'il. Mana fa'il di sini? Inilah fa'ilnya. Waw jama'ah. Apa makna ini waw jama'ah? Maknanya apa? Ini wawul jama'ah namanya. Arti waw jama'ah menunjukkan mereka pelakunya apa? Banyak. Apa makna waw ini? Maknanya adalah hum. Itu maknanya. Dari mana tahu hum? Ini. Ya. Nah, itu apa? Sebagai tanda. Ya. Kalau tadi awal, wawnya bina antum. Tadrusuna antum. Itu antum. Nggak bisa atulabu tadrusun. Mahasiswa, para mahasiswa itu sedang belajar kalian. Kan nggak nyambung kan? Seharusnya apa? Para mahasiswa itu, mereka sedang belajar. Nah, itu. Mereka sedang belajar. Para mahasiswa itu mereka sedang belajar. Nah, kalau mau diartikan ini, nah, apa? Ininya dhamirnya sama itu. At-talibu yadrus. Hah, mahasiswa itu dia sedang belajar. Tapi terlalu apa? Terlalu buang apa? Buang bahasa kalimat katanya tidak efektif ya. Seharusnya enggak perlu dia lagi. Mahasiswa itu sedang belajar, selesai. Ini para mahasiswa sedang belajar. Nah, baik. Nah, inilah ada fa'ilnya. Sekaligus sebagai rabit. Kemana kembali ini? Wow, ini kembali ke sini. Benar enggak kembalinya? Benar kan? Apa dhamir tulab ini? Dhamir tulab kan hum kan? Iya kan? Apa makna wow jama'ah? Ini maknanya hum. Dari mana tadi ini? Iya. Nah. At-tulabu yadrusu. Inilah perlu diketahui agar supaya ketika bikin kalimat sempurna, benar kalimatnya. Tidak salah. Nah. Contoh lagi. Iya, kalimat ini juga. Ayah itu sedang belajar anaknya di UIN. Gimana bahasa Arabnya? Ayah itu, bapak itu sebagai subjek. Al-Abu? Yadrusu waladuhu. Ada di situ? Ada. Oh, ada, Masya Allah. Taib. Taib. Makanya lancar. Taib, pantasan. Saya enggak terlalu perhatiin ya. Taib, labas. Al-Abu yadrusu waladuhu. Waladuhu. Perhatikan ini, baca ini harus baca waladuhu. Fil jami'ah saja. Di university. Kampus kan? Taib. Ini al-abu mubtada. Iya kan? Betul? Mubtada. Nah, ini mubtada. Mana khabarnya? Mana khabarnya? Saya tanya. Mana khabarnya? Yadrusu saja? Tidak. Ini yadrusu wala. Ini khabarnya. Yadrusu waladuhu. Karena fa'il di sini tidak seperti ini. Tidak seperti at-talibu yadrus. Fa'ilnya musatir. Fa'ilnya sudah ada. Mana fa'il yadrus? Ini fa'il yadrusu waladuhu, ini waladuhu, ini fa'il. Yang belajar bukan ayah itu yang belajar. Yang belajar siapa? Anaknya yang belajar kan? Ayah itu sedang belajar anaknya di kampus university. Perhatikan, ini fa'il. Ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Kata kerja, web. Kata kerja, sedang, present. Bahasa antum itu kan, present tense. Taib, sedang belajar anaknya. Yang belajar anaknya. Nah, ini bentuk apa ini? Kan jumlah fi'liyah kan ini? Ini mubtada, bentuk jumlah ini fi'il, ini fa'il, jumlah fi'liyah. Taib, mana rabit? Mesti ada rabit kembali sini. Mana rabitnya? Nih, hak inilah. Makanya harus hati-hati ini. Hak inilah kembali kepada... Harus sesuai. Hu itulah rabitnya. Ini. Hu kembali al-ab. Nggak bisa. Tanpa domir, bisa nggak? Contoh. Kita contoh itu juga kita bikin. Al-abu... yadrusu al-waladu fil jami'ah. Apa artinya? Bapak itu sedang belajar anak itu di kampus. Bapak itu sedang belajar anak itu di kampus. Apa hubungan dengan bapak? Sebagai mubtada, ada kaitannya? Putus itu, enggak ada kaitannya. Maka harus ada dhamir kembali sini. Jadi ayah bapak itu sedang belajar anaknya. Nye itulah. Kembali sini. Tanpa nye enggak bisa. Bapak itu sedang belajar anak itu. Putus kan? Enggak ada rabit pengikat. Ini lepas ini. Kalimat ini, kata ini lepas daripada ini. Enggak sempurna ada. Ya ini yang benar ini. Al-abu yadrusu waladuhu fil jami'ah. Nah, dhamir ini harus kita paham. Lihat mubtada'nya. Kalau dia mudzakkar mufrad pakai hu. Kalau dia muannas, kita lihat. Kita ganti ini. Al-um. Al-ummu. Baik. Sedang belajar anak laki-lakinya. Bagaimana? Al-ummu tadrus atau al-ummu yadrus? Kenapa yadrus? Kenapa enggak pakai ta? Ini kan muannas ya. Karena yang belajar itu bukan ibu itu. Yang belajar anak laki-lakinya. Nah. Fa'ilnya mudzakkar berarti fi'ilnya tidak boleh pakai ta. Al-ummu tadrus yadrusu waladu. Ha, nih. Enggak boleh waladu. Ha, kembali di sini. Al-ummu yadrusu waladuha fil jami'ah. Ibu itu sedang belajar anak laki-lakinya di masalah fi Makkah al-Mukarramah. Nah, ini yang harus diperhatikan ketika membuat kalimat sempurna yang mana khabarnya dalam bentuk apa? Fi'il ya. Fi'il. Nah, fa'ilnya, kalau fa'ilnya kembali kepada al-um, ya, berarti dhamirnya fi'ilnya harus sama dengan apa? Mubtada. Tapi kalau fa'ilnya bukan kembali pada al-um, juga mesti ada dhamir kembali kepada mubtada'nya. Ya. Kalau dia orang, gimana? Kalau dua orang bapak itu, ya, sedang belajar anak-anak mereka. Ya, kata anaknya banyak kan? Dua orang bapak, apa bahasa Arabnya? Al-abawani. Dua orang bapak itu sedang belajar anak-anak laki mereka, anak laki-laki mereka. Apa? Iyad? Au? Auladu atau auladu? Jangan salah ucap. Auladu. Kenapa auladu? Fa'il kan sah? Taib, al-abawani yadrusu awladu huma. Harus tahu huma kembali pada al-abawan, kan? Nggak bisa awladuhu. Nyanya kemana kembali hu itu? Hu itu tunggal, ini dua orang. Al-abawani yadrusu awladuhuma fi fil haram al-makki, misalnya. Di haram Makki. Baik. Ya, masih haram maksudnya. Udah? Nah ini mubtada. Mana khabarnya? Ini khabarnya. Bentuk apa nih? Jumlah fi'liyah. Ini fi'il, ini fa'il. Mana rabit? Ini rabitnya. Kembali pada al-abawan. Lagi. biar antum paham dan puas. Sekarang kita bikin jamak. Apa jamak al-ab? Apa? Al-aba'u, ya kan? Al-aba'u. Para bapak, bapak-bapak sedang belajar anak-anak perempuan mereka. Nah, sekarang ganti yang belajar anak perempuan. Bagaimana? Itu kalimat mudah itu. Sedang belajar anak perempuan mereka. Tadrusu pakai tak. Kenapa? Yang belajar anak perempuan. Al-aba'u tadrusu banatu. So, bint jamaknya banat. Terus? Ikhtilafal ulama ini. Banatuhum. Iya, betul. Banatuhum. Mesti hum. Kemana-mana? Al-aba. Kan bamir aba kan hum, sah? Tadrusu banatuhum. Nah. Fil madaris, misalkan. Fil madaris. Di sekolah. Di sekolah-sekolah. Taib. Undur. Unduru. Lihat itu. Mana ini mubtada, ini khabarnya. Tadrusu banatuhun. Yang belajar itu adalah anak-anak perempuan mereka. Fil madaris, di sekolah-sekolah. Baik, perhatikan mana yang rabit? Hum, rabitnya. Mesti ada rabit. Nggak bisa, al-abau tadrusu al-banatu. Nggak nyambung itu. Putus kalimat itu. Nah, ini rabit ini yang perlu penting. Rabit yang paling sering adalah dhamir. Ya, dhamir. Baik. Waduh, tinggal berapa menit tuh? Maka saya bilang tadi, ini rame nih. Ya, perhatikan satu ayat. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulain kamilain. Wal walidat. Arti wal walidatu para ibu. Melahirkan kan? Ibu-ibu yang melahirkan. Walidat. Para wanita yang melahirkan. Yurdi'na. Mereka apa? Menyusui auladahunna, anak-anak mereka. Haulain kamilain. 2 tahun pas sempurna 2 tahun itu anjuran Allah, jangan kasih setahun nanti imunnya enggak bagus. 2 tahun. Baik, perhatikan ini al-mubtada mana, wal walidat, so mana khabarnya? Yurdina auladahunna, itu bentuk apa? Jumlah fi'liyah. Yurdina itu fi'il, ya kan? Mana fa'ilnya? Fa'il ditanya non niswa. Nun niswa itu yurdi'na, sebelum atau sesudah ain itu nun. Nun niswa. Nah, ini tasrif saja. Huwa huma hum yurdi'u yurdi'ani yurdi'una kan? Nah, cuma itu enggak berlaku untuk laki-laki. Hiya huma hunna. Nah, hiya turdi'u turdi'ani yurdi'na. Itu hunna. Nun niswa itu kembali kepada nun, itulah sebagai fa'il sekaligus rabit kembali kepada apa? Al-walidat. Nun niswa itu kemana? Hunna kan? Auladahunna. Auladahunna. Itu maf'ul bih daripada yurdi'na. Nah, itu jumlah fi'liyah. Alladhi, taip, sampai situ saja ya. Ini yang ayat kedua ini perlu keterangan juga. Kena isi musul di situ. Ya, musul isi musul. Ada apa? Agak sedikit penjelasan. Kena ada silatul musul, ada a'id dan seterusnya. Taip, tadi apa tadi? Ha umuqra'u kitabiyah ya. Pertanyaan kitabiyah. Iqra'u itu adalah fi'il amar. Iqra'u. Ya. Ha umu itu ada isim fi'il amar ya. Ya. Kemudian iqra'u. Iqra'u, bacalah. Kitabiyah, kitabku. Ya itu ya mutakallim. Asalnya kitabi. Iqra'u. Iqra'u. Kitabiyah. Ini sukun. Ya. Iqra'u kitabiyah. Ha ini lisakta namanya. Atau sakta. Lisakta untuk berhenti, untuk diam. Maka pakai ha. Namanya ha lisakta. Itu ha tambahan zaidah. Lisakta. Nah, ini kena ayatnya berakhiran dengan apa? ha atau ta marbutah, ketika baca-baca ha ya, makanya biasanya itu apa? Nah, ini ke susunan bahasa Al-Quran luar biasa ya. Nah, kalau akhir dengan nun, nun, akhir dengan ha, ha, itu apa, membuat indah Al-Quran itu. Termasuk ini. Qul a'udzu birabbin nas, ya kan? Malikin nas. Sin kan? Di ujung kan? Nah, termasuk ini. Karena ayat sebelumnya adalah tamruta dibaca, kalau waqaf ada baca ha, atau di akhir dengan ha, lihat aja sebelumnya. Ha umukra'u kitabiyah. Asal ikra'u kitabi, baca kelah kitabku. Baca. Itu apa kita bapak? Catatan nanti di akhirat. Nah, ini asal apa? Kitabi, kitabku yang mutakallim. Sudah? Bersambung dengan halisakta. Hasakta itu dibaca sukun. Nah, bertemu dua sukun. Tidak bisa dibaca. Masa dibaca kitabi. Ya kan? Dibaca apa? Kalau dibuang ya-nya, kitabi. Lain maknanya, bisa saja kitab dia kan? Pada maksudnya kitabku. Makanya ya ini tidak boleh dibuang. Maka dibaca pakai ya. Fathah dibaca fathah kitabi. Karena yang mutakallim itu terkadang boleh sukun dan boleh apa? Dibaca fathah. Itu berlaku untuk khusus yang mutakallim. Nah, termasuk ini. Kitabi ya. Biasanya apa? Kalau bertemu dua sukun, huruf ilat dia buang kan? Ini bukan huruf ilat. Ini yang mutakallim masalahnya. Kitabku. Kalau dibuang ini, kena saya agak bisa dibaca, ha? Kitabi bisa apa? Kitabnya laki-laki kan? Padahal maksud kitabku. Nah, makanya enggak dibuang. Ya. Kalau dibaca apa? Dibuang hanya nanti enggak sesuai dengan akhir ayat sebelumnya. Makanya Allah kasih apa tambahan ha, namanya ha lisakta. Apa? Lisakta untuk diam, arti untuk waqaf pakai ha. Semuanya sama nanti ha. Nah, kenapa dibaca tadi ya tadi? Untuk supaya bisa dibaca. Jadi fathahkan ini ya mutakallim. Kitab ya. Wallahu a'lam bishawab. Lihat aja terjemahannya apa maknanya? Kan kitabku maknanya. Kitab ya, kitabku. Bacalah catatanku. Baik, wallahu a'lam bishawab. Sudah 9:30 ya. Ada satu pertanyaan. Baik, silakan dia. Ada satu pertanyaan dari Agung di Jakarta, Ustaz. Ya, ya. Pertanyaan terkait apakah isim yang mansub, Ustaz, seperti khobar kana atau maf'ul bih, bisa diganti dengan isim yang majrur, Ustaz, dengan ba sebagai harful jar. Oh, umpamanya itu namanya nanti ada ba zaidah ya. Ba zaidah insyaallah itu akan ada di jilid terakhir nanti insyaallah taala. Insyaallah taala. Ya, nanti ba zaidah, huruf zaidah tak ada mim zaidah, ada ba zaidah. Sengaja tuh bab terakhir itu saya masukkan itu di jilid yang apa? Di jilid bukan ketiga, keempat. Keempat. Ya, jilid ketiga sudah selesai. Alhamdulillah. Jilid keempat. Nah, itu jilid keempat itu agak panjang pembahasan insyaallah secara umum ya. Kaedah-kaedahnya masuk di situ ya untuk yang dibutuhkan. Nah, terakhir saya tambahkan modul terakhir itu penting. Ada nanti huruf zaidah masuk pada fa'il, masuk pada maf'ul bi. Nah, harus diketahui. Dan juga biasanya kalau ada harfiah nafikan, nah seperti laisa, laisa Muhammadun bisariqin. Asal laisa Muhammadun sariqan, itu asalnya. Masuk bah itu boleh. Kena bentuk nafi. Laisa Muhammadun bisarikin. Kenapa masuk bahasa? Biasanya huruf zaidah tamah adli ta'kid untuk menegaskan. Iya, untuk menegaskan. Sama Al-Quran, wa kafa billahi syahida. Allah itu sebagai fa'il di situ. Tapi apa? Dia majurkan disebabkan ba zaidah. Di situ ada makna penegasan. Artinya apa? Hanya cukuplah hanya Allah sebagai apa? Saksi. Nah, syahid itu sebagai apa? Tamyiz. Itu lebih tepat mengatakan hal, tapi lebih tepatnya tamyiz. Nah, itu ba zaidah. Nanti i'rabnya apa? Wa kafa billahi syahida, ba harfu jar zaid, Allah, Allahu, fa'ilun, fa'ilun majrurun lafzan wa marfu'un mahallan. Nah, itu salah satu cara i'rab. Allah lafzul jalalah fa'ilun, fa'ilun majrurun lafzan, secara lafaz tidak majrur karena ba bil ba zaidah, wa marfu'un mahallan. Dia marfu secara tempat. Kenapa? Dia sebagai fa'il. Wallahu a'lam bishawab. Nanti insyaallah akan kita belajar. Harus sabar ini ya, Ustaz. Oh iya, ya, betul. Iya.